Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali mempelajari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke Ad-Darsu Sadis, pelajaran yang ke-6 dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Kalian cetakan sama, halaman 59. Dan di sini terdapat percakapan antara al-musyrif yaitu pembimbing, al-musyrif, makanya pembimbing santri namanya al-musyrif, musyrif, dengan para santri. Al-musyrif, pembimbing, mengatakan ba'da tahiyyah, setelah ucapan sambutan, ba'da tahiyyah, tahiyyah adalah ucapan sambutan, mukaddimah, ba'da tahiyyah, setelah ucapan sambutan, musyrif, pembina, mengatakan a'antumul mushtarikuna fi rihlatil haji. Apakah kalian peserta, al-mushtarikuna adalah peserta, fi rihlatil haji, di dalam perjalanan haji. Apakah kalian peserta yang ikut di dalam perjalanan haji, rihlatil haji? Kemudian jawab oleh Ahmad, na'am, iya. Al-mushrif ya'udduhum wa yunadihim. Pembimbing ya'udduhum, menghitung mereka. Ya'udduhum, menghitung mereka. Wa yunadihim, dan memanggil mereka. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan. Antumul ana samaniyata asyara. Kalian sekarang berjumlah 18. Samaniyata asyara. Aina Hamid wa Abdul Hadi? Di mana Hamid dan Abdul Hadi? Jadi totalnya juga 20 yang ikut serta dalam haji. Tapi al-musyrif, pembina, mengatakan antumul an sama niat asal. Engkau ada sekarang, kamu ada 18. Kemana yang duanya itu, Hamid dan Abdul Hadi? Maka dijawab oleh Barra, Hamidun fil mat'am. Hamid di mat'am, di rumah makan. Wa amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila al-masrif. Adapun Abdul Hadi, dia telah pergi ke bank, al-masyrif, bank, atau juga bisa tempat menukarnya uang, al-masyrif. Saya tiani ba'da asri daqa'ik insyaallah. Keduanya akan datang setelah 10 menit. Daqa'ik itu adalah menit, jamak dari daqiqah. Insyaallah, jika Allah kehendaki. Amusta'iduna antum? Apakah kalian sudah bersiap-siap? Mustaidun bersiap-siap. Apakah kalian sudah bersiap-siap? Insyaallah. Maka jawab oleh Hasan, insyaallah, jika Allah kehendaki. Ali, mata safaru insyaallah fisati salisah biidnillah. Kapan safar jika Allah kehendaki? Maka jawab oleh musyrif, fisati salisah biidnillah, di jam 3 dengan izin Allah. Aina naltaqi, di mana kami bertemu? Naltaqi fi mauqifis sayarati bil jami'ah. Kami bertemu di tempat berhentinya mobil-mobil di jami'ah. Mauqif sayarat itu parkir ya, tempat berhentinya mobil-mobil. Nah, kalau di kita parkir. Di tempat berhentinya mobil atau parkir yang ada di kampus, yang ada di jami'ah. Yajibu antakunu hunaka qobla mawa'idi safari binisfi sa'ah. Wajib kalian berada di sana. Yajibu antakunu hunak. Wajib kalian berada di sana. Hunaka, ya di sana. Qobla mawa'idi safar. Sebelum waktu safar, yaitu sebelum waktu keberangkatan. Binisfi sa'ah, setengah jam sebelumnya. Berangkat jam 3, berarti setengah jam sebelumnya sudah ada di sana, berarti jam setengah 3. Hatu haqaibakum, datangkanlah tas-tas kalian. Haqaib jamak dari haqibah. Tas-tas kalian, datangkanlah tas-tas kalian. Wad'uha fis sayaratil waqifati amama madkhalil mahja. Wad'uha, dan letakkanlah. Wad'uha, dan letakkanlah. Fis sayaroti, di mobil. Al-waqifati, yang berhenti. Amama, di depan. Madkhal al-mahja, tempat masuknya asrama. Madkhal, tempat masuk. Al-mahja, asrama. Kemudian Naif mengatakan, lamma ya'ti zumala'una sakinuna fil masja'isani. Lamma, lamma artinya belum. Lamma kalau setelahnya fil mudhari, maknanya belum. Lamma ya'ti zumala'una, belum datang teman-teman kami. Sakinuna fil masja'isani, yang tinggal di asrama yang kedua. Asakinuna itu yang tinggal. Fil mahja'isani, di asrama yang kedua. Al-Mushrif, ulaika sayalhaku nabina inda mahattotil kitoril qadim. Mereka akan bergabung bersama kami. Sayalhaquna ialah akan bergabung. Mereka akan bergabung bersama kami inda mahattatil qitaril qadim, di mahattah, stasiun kereta, al-qitar kereta. Di stasiun kereta al-qadim, yang lama. Di stasiun kereta yang lama. Kemudian Ibrahim bertanya, kam hum, berapa mereka? Ya, ini akan bergabung di stasiun kereta. Al-Mushrif, hum ashroh, mereka ada 10. Nahnu zahibuna fil yaumi sabi'. Kemudian Amr mengatakan, kami pergi di hari yang ke-7. Al-yaumi sabi', di hari yang ke-7. Akhsha, aku takut. An yakuna ziham syadidan. An yakuna ziham, keramaian atau kepadatan sangat parah. Keramaian yang sangat parah. Az-ziham itu keramaian. Itu keramaian yang syadidan, yang sangat parah. Fil matof, di tempat tawaf. Wal mas'a, dan tempat sa'i. Al-matof, tempat tawaf. Al-masa, tempat untuk sa'i. Ini untuk ibadah imroh, sa'i. Al-musyrif, la takhaf, jangan kamu takut. Allahul muyassir, Allah akan memudahkan. Al-muyassir adalah memudahkan. Ana zahibun ila maktabi, saya pergi ke kantorku. La tansau anna mau'idana sa'atu saniyah wa nisf, dan jangan lupa, ana mau'idana, waktu pertemuan kami, jam saniyah, sa'a saniyah wa nisf, jam 2 lebih setengah, berarti jam 2 lebih 30. Kalau wa itu artinya adalah lebih ya. Kalau kurang pakainya illa, kalau dalam masalah jam. Sa'atu saniyah wa nisf, jam 2 lebih 30 menit, nis setengah jam. Fi mauqif sayarat, di tempat pemberhentian mobil, di tempat parkir. Insyaallah, jika Allah kehendaki. Nah, ini telah kita baca nas dalam Ad-Dars Sadis. Seperti biasa di dalam tamarin, latihan-latihannya, kita masuk ke latihan yang pertama. Pertanyaan yang berkaitan tentang nas yang tadi kita baca. Percakapan yang tadi kita baca pada pelajaran yang ke-6. Nomor satu, ma'adadal adadul mustarikina fi rihlatil haji. Ma'adadul mustarikina fi rihlatil haji. Berapa atau ma'apa jumlah yang ikut serta di dalam rihlah, di dalam perjalanan haji. Ada berapa jumlahnya? Tadi 16 tambah 2, Hamid dan Abdul Hadi, 20 jadinya. Kalian ada 18, di mana Hamid dan Abdul Hadi? Berarti Abdul Ahmad, Hamid dan Abdul Hadi masuk dalam yang berangkat. Jadi ada isruna rojulan fi rihlatil hajj, atau isruna fi rihlatil hajj. Nomor 2, Abu Fauzan, aina zahaba Hamidun wa Abdul Hadi? Nah, Abdul Hadi zahaba ilal al-masrif. Hamid pergi ke mat'am, adapun Abdul Hadi ilal masrif. Hamid pergi ke rumah makan, Abdul Hadi ke bank. Atau bisa juga al masrif, cuman tempat penukaran uang, money changer. Nomor 3, mata mau'idu safar, kapan waktu safar? Ya, alak iman. Salifah. Wisatis talisah. Di jam 3. Bi'inillah. Nomor 4. Aina yaltakitulab wa fi ayyi sa'ah. Ya, Pak Haji. Mawqif sayarat bil jami'ah. Nah, jami'ah. Tempat parkir mobil di universitas. Fi ayyi sa'ah. Jam berapa? Binis pisa'ah. Nah, sebelum waktu safar, yaitu setengah jam sebelum waktu safar, berarti jam setengah 3. Sa'aniyah wanis. Nomor 5, aina yalhaqu bihim tulabul mahja isani. Ya, bagaimana? Abu Saima. Al-Qadim. Nah, inda mahattatil qitaril qadim. Di stasiun mahathah, stasiun kereta Al-Qadim yang lama. Kemudian kaidahnya, kalimatu mau'id ma'khudhatun min wa'ada ya'idu. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah. Kalimat mau'id ini diambil dari kalimat wa'ada ya'idu, lidalalah ala zamanil wa'ad au makani. Untuk menunjukkan waktu perjanjian au makani atau tempat. Nah, jadi pembahasan kita isim zaman dan isim alat. Isim yang menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Wa tusamma isma zamanin, dinamakan isim zaman. Idza kanat lidalalati ala zaman. Apabila menunjukkan waktu. Wasma makanin dan isim makan, idza kanat lidalalati ala makan. Apabila menunjukkan tempat. Isim zaman kalau menunjukkan waktu, isim makan apabila menunjukkan tempat. Nah, bagaimana kaidahnya? Sampingnya disebutkan isma zamani wal makan. Isim zaman dan isim makan, ismani dua isim, masughoni yang dibuat, lidalalati untuk menunjukkan, ala zamanil fi'il, waktu perbuatan, au makani atau tempatnya. Yusaghani minal fi'il thulasi al mujarrad, yang dibentuk keduanya dari fi'il thulasi. Ya, udah lewat 6 fi'il thulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fi'il thulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf al mujarrad yang asli. Berarti belum ada tambahan 3 huruf. Di zahaba, doroba, kataba. Ala wazni, wazannya ada 2. Wazan maf'alin wa maf'ilin. Wazan maf'alin dan maf'ilin. Nah, bedanya sedikit. Ainnya fathah dengan ainnya kasroh. Kapan isim zaman dan isim makan wazannya maf'ilin? Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin idza, dan keduanya datang wazan maf'il maf'alin apabila. Nah, pertama, idza kana al-fi'lu naqisan, apabila fi'ilnya naqis. Yang udah lewat dalam pelajaran sharaf. Apa itu Abu Fauzan fi'il naqis? Nah, fi'il yang diakhiri huruf illah. Nah, seperti contohnya jaro, yajri. Jaro, yajri, maka isi makanya adalah majroyun aslinya. Jaro, yajri. Berarti wazan maf'il. Maf'al, wazan maf'al. Yang pertama di fi'il naqis. Nah, contohnya jaro. Nah, jaro dia adalah fi'il naqis diakhiri dengan alif. Nah, maka bagaimana cara membuat isim makan arti zamannya wazan maf'al? Majron. Nah, aslinya adalah majroyun. Kemudian ya-nya diganti dengan alif. Nah, majron. Maf'alun. Yang kedua, au kanal mudhari'u maftuhal aini au madmumaha. Atau fi'il mudhari'nya maftuhul ain. Yaitu fi'il mudhari'nya difathahkan huruf ainnya, huruf tengahnya. Contoh laiba, yal'abu. Berarti wazan yaf'ulu. Atau yaf'alu. Nah, yaf'ulu contohnya misalkan kalimat yaktubu. Nah, huruf ainnya, huruf tengahnya, huruf tengahnya dhammah, maka isim alat dan isim makanya wazan maf'al, jadi maktabun. Tempat menulis, maktabun. Atau ainnya wazan yaf'alu. Nah, seperti contohnya di sini ada yal'abu. Nah, ainnya fathah. Maka isim alat, isim zaman dan isim makanya mal'abun. Nah, gampang. Jadi lihat dari fi'ilnya. Akala ya'kulu. Ya'kulu. Maka isim makan dan isim zamannya bentukannya apa? Abu Fauzan. Aka ya'kulu. Kalau dibikin maf'alun jadi ma'kalun. Nah, iya. Dirubah. Ma'kalun. Qatala yaqtulu. Nah, isim makan dan isim zamannya bagaimana Pak Haji? Maktalun, dirubah. Jadi wazan maf'alun, maktalun. Ini rumusnya. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, tengahnya dhammah atau tengahnya fathah, maka isim makan dan isim zamannya maf'alun wazannya. Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin. Dan datang dengan wazan maf'ilin. Maf'ilin. Wa ya'tiyani ala wazni maf'ilin. Yang kedua, wazan maf'ilin. Ini di dua tempat. Yang pertama, kanal fi'il sahih akhir maksurul ain. Fi'il mudhari. Apabila fi'ilnya sahihul akhir. Fi'ilnya di akhirnya sahih, bukan huruf illah. Maksurul ain yang dikasrohkan ainnya, berarti huruf tengahnya kasroh seperti nazala yanzilu. Nahu majlis, dari jalasa yajlisu. Nah, yajlisu ainnya huruf tengahnya kasroh, maka isim makanya majlis. Majlisil ilm adalah tempat duduknya orang-orang yang belajar ilmu. Nah, majlis. Atau manzilun, dari nazala yanzilu. Nah, yanzilu tengahnya asroh. maka manzilun, tempat turun. Kemudian yang kedua, aukana misalan sahihul akhir, atau dia misal. Nah, udah lewat nih, misal yaitu apabila huruf depannya huruf illah. Seperti waqofa mauqifun, waqofa mauqifun dari waqofa yaqifu. Atau wadoa, nah wadoa depannya huruf illah, maudi'un. Nah ini berarti yang kedua, wazan maf'ilun, wazan maf'ilun. Kalau ini maf'alun, ya maf'ilun. Ini juga di dua tempat. Tempat pertama apabila wazan fi'ilnya yaf'ilu, kasroh ainnya. Nah berarti contohnya yajlisu. Berarti wazannya maf'ilun, majlisun. Majlis, tempat duduk. Atau waktu duduk, majlis. Demikian juga yang kedua pada fi'il misal. Misal itu yang depannya huruf illah. Seperti contohnya wasola. Nah, wasola sampai. Tempat sampainya mausilun. Waqofa, nah, misal. Ini misal depan. Maka wazannya maf'ilun, mauqifun. Nah, ini. Nah, ya mau. Nah, ini. Waqat talhaqu maf'ilan wa maf'alan ha'a ta'nis. Dan terkadang bersambung talhaq, yaitu masuk pada wazan maf'ilan atau maf'alan ha'uta'nis. Ha'uta'nis itu ta'ta'nis, marbutoh. Kama fi madrosah, darosa yadrosu madrosun. Kemudian ditambahin ta, madrosatun. Hakama yahkumu mahkamun, ditambahin ta, mahkamatun. Kata bayak tubuh maktabun, nah, ditambahin ta, maktabatun. Nazala yanzilu manzilun, ditambahin tak dari manzilatun. Nah, ini terkadang. Jadi untuk tahu bentukan dari isim makan isim zamannya, ingat rumusnya. Misalnya ada kalimat syaroba yashrobu, berarti huruf tengahnya fathah. Maka bagaimana syaroba yashrobu ya? Ya berarti fa'ala yaf'alu mashrobun. Fa'ala yaf'alu mashrobun. Apabila wazannya fataha yaftahu, wazannya fa'ala yaf'alu. Bagaimana Abu Wildan? Fa'ala yaf'alu. Nah ini. Yaf'alu. Wazannya apa? Maf'alun. Berarti fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, maftahun. Gampang ya. Atau misalkan ada kalimat lagi, arofa ya'rifu. Ya bagaimana? Abu Fauzan? Ya'rifu, ma'rifun. Demikian juga ada kalimat sami'a yasma'u. Ya, lah iman. Yaf'alu, masma'un. Atau ada kalimat lagi doroba yadribu, yadribu. Pak Haji, huruf tengahnya kasroh. Madribun. Atau ada kalimat lagi sa'ala yas'alu. Yas'alu. Mas'alun wazannya. Atau ada kalimat lagi yang misal wajada yajidu, wajada maujidun. Nah itu rumusnya. Jadi sebagian ikhwah, ayo kita majlis, majlis. Nah, majlis kan tempat duduk, mau salah yang benar majlis. Ayo kita bermajlis, itu kita tempat duduk. Kapan waktu majlis? Nah, bukan kapan waktu majlis. Kalau majlis wazannya maf'al. Kalau majlis waktu duduk, waktu kumpul-kumpul. Nah ini kapan waktu majelis? Nah, yang benar majelis, bukan waktu majelas. Nah ini yang perlu ditambih, bukan majelas, tapi yang benar adalah majelis, yaitu tempat duduk, tempat kumpul, atau waktu duduk. Waktu duduk kapan waktu majelis? Nah, waktu duduk, bukan waktu majelas. Nah ini sesuai dengan kaidahnya, wazannya maf'il. Nomor 3, latihan. Sum asma az-zamani wal makani minal af'al atiyah. Sub, buatlah isim zaman dan isim makan dari fiil-fiil berikut ini. Ya, dari apa lagi? Sa'a yas'a mas'an. Nah, dia fiil yang mu'tal. Sa'a yas'a itu sa'i ya. Dalam umroh ada kegiatan sa'i. Laha yalhu. Ya, Abu Dan. Maf'al wazannya. Malhan. Ya, malhan. Roma yarmi. Marman. Laha itu hanya lalai. Laha yalhu, lalai. Laha yalhu, lalai. Roma yarmi. Nah, dia adalah marman. Artinya melempar. Awa ya'wi. Ya, al-akh iman. Awa ya'wi. Ma'wan. Artinya berlindung. Awa ya'wi artinya berlindung. Nafa yanfi. Manfan. Menolak. Meniadakan. Nafa. La iba yal'abu. Yang B. Yang Ba. Atas. Ya, Abu Sema. Maf'al wazannya. Ya-nya dibuang, diganti mim. Mal? Mal'ab. Tempat bermain. Makanya lapangan bahasanya mal'abun. Mau kemana? Mau ke mal'ab. Isim makan dari la'iba yal'abu. To'ima yat'amu. Mat'am. To'ima ini makan. Tempat makan, mat'am. To'bako yat'buku. Matbah. Tobakho artinya memasak. Tempat masak namanya matbahun. Dapur. Itu bahasa Arabnya matbahun. Ko ada yakudu. Mak'ad. Ya, mak'adun. Tempat duduk. Ko ada yakudu. Ko ada artinya duduk sama dengan jalasa. Haja ayah ja'u. Mahja'un. Kemudian yang jim, ini apabila fi'il ajwaf. Maka bagaimana rumusnya fi'il ajwaf? Tinggal ditambahi nun. Kana yakunu makanun. Kana yakunu makanun. Kalau koma yakumu. Ya siapa? Ya Abu Wildan. Kana yakunu makanun. Koma yakumu mako. Makomun. Nah, makom ada tempat berdiri. Makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim. Bukan kuburan ya. Nah ini bagian orang-orang alam namanya makom itu makam-makam kuburan. Padahal makom itu adalah tempat berdiri. Makom. Dari kata koma ya komu makom. Dia makam-makam. Nah, bukan kuburan. Makam itu adalah tempat berdiri. Makoma Ibrahim. Tofa ya tufu. Ya. Matofun. Tempat tuah. Zaro ya zuru. Ya. Mazarun, tempat ziarah. Nah, sekarang fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af, fi'il yang diakhiri tasdid. Bagaimana rumusnya? Marro yamurru mamarrun. Marro yamurru mamarrun. Halla yahullu mahallun. Mahallun. Qorro yaqorru maqorrun. Hatta yahuttu ya azab. Mahattun. Mahat. Mahattun. Kemudian yang fi'il misal. Yang ha. Walada yalidu. Ya, Bu Wildan. Walada yalidu. Mau? Maulid. Ya, tempat lahir. Atau waktu lahir. Maka ada ahlu bidah maulid nabi. Apa itu artinya maulid nabi? Waktu lahirnya nabi. Nah, acara maulid. Acara maulid, acara bid'ah maulid nabi. Waroda yaridu. Iya, mau. Nah, mau ridun. Datang. Waroda datang. Wakofa yakifu. Alah iman. Mau kifun. Wadoa yado'u. Mau di'un. Nah, kemudian yang berikutnya. Roja'a yarji'u. Ya, Abu Wildan lagi. Mar marji'un tempat kembali. Sorofa yasrifu masrifun. Arodo ya'ridu ya al-himan ya'ridu. Ma'ridun. Jalasa yajlisu. Majlisuna. Tempat duduk atau waktu duduk. Mari kita bermajlis. Ya, mari kita duduk-duduk. Bukan majlis tapi majlis. Karena dari jalasa yajlisu. Majlis adalah waktu duduk atau tempat duduk. Nomor 4. Istakhrid mimma ya'ti asma az-zamani wal makan wadhkur wazna kulla wahidin minha wal fi'il ladzi ushtuqqa minhu. Keluarkan dari berikut ini, dari isim zaman dan isim makan. Dan sebutkan dari salah satu darinya. Dan fi'il pecahan darinya. Nah, berarti ada jumlah mana isim makan, isim zamannya. Nomor 1. Yuqal huwa minni bimar'an wa masma'. Dia bagi saya bagaikan mar'an, tempat melihat, atau masma', tempat mendengar. Yaitu haitsu arahu, yang dia melihatnya dan mendengar ucapannya. Mana isim makan atau isim zamannya? Ya, terakhir Abu Saimah. Masma' dan mar'an. Nah, ada dua, masma', mar'an. Qala ta'ala ala inna maw'idahum subh. Alaysa subhu biqarib. Ketahuilah sesungguhnya waktu perjanjian mereka pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, karena subuh itu dekat. Ya, mana Azwar? Dalam ayat isim makan atau isim zaman? Mau'id. Nah, ada satu. Mau'idahum. Nomor 3. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa syimal. Telah ada di dalam Saba, di tempat mereka ada ayah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani, dua kebun dari sebelah kanan dan kirinya. Ya, mana Abu Ildan? Maskan. Maskan. Resakana yaskunu. Wa qala qad alima kullu unasin mashrabahum. Ya, Abu Fauzan, mashrabahum. Telah ketahui seluruh manusia tempat minum mereka, mashrabahum. Dari kata syaroba, syariba yashrabu. Syariba yashrabu, fa'ila yaf'alu. Alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Ya. Maswa, dari kata maswa, sawa, yaswi, maswa. Ada tempat. Tidak ada. Alaysa, bukankah di neraka jahanam ada tempat untuk orang kafir? Malakum min malja'in yauma izin. Malja, tempat bersandar. Tidak ada bagi kalian dari tempat bersandar pada waktu itu. Dari kata laja'a, malja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man qoma min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Majlis. Nah, ini majlis adalah dari tempat duduknya. Barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya, kemudian kembali padanya. Ya, tempat duduk, kemudian ada keperluan bentar, pergi dulu. Sebentar, kemudian balik lagi. Fahuwa ahakku bihi. Maka dia yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Terakhir, sebelum kita tutup, istakhrid. Keluarkan dari nas yang ke-6, tadi yang telah kita baca. Mana isim zaman dan isim makannya. Dan sebutkan wazan dari setiap salah satu darinya. Dan fi'il yang dimustakan, fi'il pecahan darinya. Nah, berarti kembali ke nas yang tadi kita baca, ad-darsus sadis. Kira-kira mana isim zaman atau isim makam dari pelajaran yang lewat? Darsus sadis. Udah siap, Pak? Ya, belajar. Mat'am. Apalagi Abu Wildan? Di nas. Atau siapa yang udah ketemu? Apa? Masrif. Apalagi? Mat'am, ya. Mauqif. Mau'id. Ya, mahja, madkhal. Mahattah, ya. Mahattah, yang tinggal kasih garis-garis atas. Apalagi? Mauqif, matof, mas'a. Madkhal. Atau yang dibaliknya itu ada banyak tuh. Ada matof, ada mas'a, ada maktab, maktabi, dan juga mau'id dan mauqif. Nah, ini isim makan atau isim zaman. Alhamdulillah, dengan ini selesai pelajaran yang ke-6. Insyaallah pertemuan akan datang ad-darsu sabi, pelajaran yang ke-7. Saya pengen sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekarang kita masuk ke ad-darsu tsani, pelajaran yang ke-2.